Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini, afan Ustaz, ana minta tolong dijelaskan tentang bahayanya Syiah, Ustaz. Dan kalau ada, ana minta audionya. Langsung saja kita jelaskan ya. Dan tentu kita harus ada tempat kembali dalam hal ini, dalam menjelaskan kesesatan-kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyempal dalam al-Islam, menyempal dari agama Islam. Walaysa minhu, padahal ajaran yang mereka ajarkan bukan dari ajaran Islam. Orang yang sangat berhati-hati dalam hal ini tentu adalah mereka para ulama. Para ulama sangat berhati-hati dalam hal ini. Maka kita kembali kepada para ulama. Mereka tidak mendapatkan hal-hal yang menyimpang dari Syiah atau yang lainnya dari sangkaan-sangkaan saja atau dari katanya-katanya saja. Mereka langsung melihat dari kutubuhum, kitab-kitab mereka. Mereka sangat berhati-hati dalam hal ini. Tidak serampangan, tidak sembarangan dalam membantah ahlul bid'ah wad-dalalah. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat, mereka sangat berhati-hati. Maka kita lihat penjelasan dari para ulama. Kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, afwan, salah tadi penyebutannya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam Fatawa Al-Jami' Al-Kabir. Beliau menyebutkan macam-macam Syiah. Dari penyebutan beliau ini saja kita sudah bisa melihat bahayanya Syiah, penyimpangan Syiah. Asy-Syi'atu aqsamun katsiratun, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala, Syiah itu banyak macamnya. Hatta qala Syekhul Islam, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, annahum 22 hizban, jumlah mereka ada 22 kelompok. Sintani wa 20 firqatan, 22 kelompok. Fahum tawaif, mereka berkelompok-kelompok. Sinfun minhum ya'buduna ahlal bait, sebagian dari mereka dari kelompok-kelompok tersebut ada yang menyembah ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allihuhum, menganggapnya Tuhan, ka Ali, beribadah kepada Ali radhiyallahu anhu, wal Hasan wal Husain wal Fatimah wal Baqir was Sadiq wa nahwihim, beribadah kepada Hasan, Husain, Fatimah, beribadah kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka anna Aliyan lahu fadail katsirah, tidak kita ragukan lagi bahwa Ali memiliki keutamaan yang sangat besar. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah salah satu dari khulafaur rasyidin. Akan tetapi beliau bashar, sama seperti kita manusia. Tidak boleh diibadahi. Syiah ini diantara dari kelompok mereka beribadah kepada Ali, beribadah kepada Hasan, beribadah kepada Husain dan yang semisal mereka. Wa man allahum ja'ala yad'uhum, orang yang menuhankan mereka, mereka beribadah kepada ahlul bait tadi, min dunillah, dari selain Allah. Wa yaqul, dan dia berkata, innahum ya'lamunal ghaib, mereka mengetahui perkara ghaib. Fahadha kafir, yang seperti ini kafir, ya, bukan dari Islam, kafir, ya, kalau sudah beribadah kepada selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang berhak diibadahi. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Sawa'un al-Khumaini au ghairul Khumaini, sama saja. Baik ini dari kalangan Khumaini atau selain Khumaini. Wa amal ladzina yusubbuna Siddiq wa yusubbuna Umar. Adapun orang-orang yang mencela Abu Bakar Siddiq, dari kalangan mereka juga mencela sahabat. Abu Bakar Siddiq dicela. Wa yusubbuna Umar, mencela Umar. Bahkan di antara mereka ada yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaniyah, pezina. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadza dhalalun mubin, ini kesesatan yang nyata. La yaquluhu ahad minal muslimin, tidak akan dikatakan oleh seorang pun dari kalangan muslimin kalimat-kalimat yang kotor seperti ini. Wa yasubbuna jama'atan minas sahabah, mereka mencela sekumpulan dari sahabat. Fa haula'i dhalal, mereka itu adalah sesat. Wa mubtadi'un bid'atan uzma, dan mereka adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan, perkara baru dalam agama, bid'atan uzma, bid'ah yang besar. Wahum min akhbathin nas, mereka termasuk manusia yang paling jelek, bihadzal amal, dengan amalan ini. Walakin fi kufrihim nadhar, fi nadharun fi kufrihim khilaf, akan tetapi apakah mereka kafir jenis yang seperti ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kafarahum Malik ibn Anas rahimahullah. Al-Imamu Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jenis yang ini kafir. Demikian pula jama'atun dan sekumpulan ulama yang lain. Wa qala, beliau mengatakan, inna bughdahum lis-sahabati yujibu kufrahum. Sesungguhnya mereka membenci para sahabat saja itu sudah menyebabkan mereka kufur. Li'anna Allah qala 'anil sahabah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah Subhanahu wa taala membuat marah dengan sebab para sahabat mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir. Jadi yang marah, benci dengan para sahabat orang-orang kafir. Falladzina yaghtaluna minas sahabah wa yubghidunahum kufar min hadhihi al-ayatil karimah. Orang-orang yang membenci para sahabat, mereka adalah kufur terhadap dari ayat-ayat yang mulia, dari ayat yang mulia ini. Li'anna Siddiq ra'sul muslimin, Abu Bakar As-Siddiq pemimpin kaum muslimin. Wa imamul muslimin, imam kaum muslimin, ba'da nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kafara Siddiq, apabila mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq wa Umar, mereka mengkafirkan Umar. Fa idza kafara Siddiq, apabila mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, wa sabba Siddiq, mencela Abu Bakar As-Siddiq, wa kafara Umar, mengkafirkan Umar, man baki, siapa lagi yang tersisa? Haula'i ra'sus sahabah, mereka itu adalah pembesar dari kalangan para sahabat, pimpinan dari kalangan para sahabat, orang-orang terdepan dari kalangan para sahabat. Fal qawlu bi takfiri man sabba Siddiq wa Umar qawlun qawi. Pendapat dari kalangan ulama yang mengkafirkan orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq dan Umar adalah pendapat yang kuat, kata beliau rahimahullah ta'ala. Li'annahu la yasubbu Siddiqa wa Umar wa yubghiduhum man fi qalbihi habba khardal min iman. Karena tidaklah mencela Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dan membenci mereka, tidaklah ada pada orang yang di dalam hatinya terdapat biji yang sangat kecil dari keimanan. Tidak, fima na'taqid, dari apa yang kami telah meyakininya. Orang yang beriman tidak akan mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wal Khumaini wa ashabuhu, sedangkan yang dari kelompok Khumaini dan yang bersamanya, yaqulun, mereka mengatakan, inna a'immatahum balaghu manzilatan ma balaghaha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya imam-imam mereka mencapai pada tingkatan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat yang didekatkan, dan tidak pula dicapai oleh nabi yang diutus. Yaqsudu bihim ahlul bait, yang mereka maksud adalah ahlul bait, ashabuhu al-itsna asyara fi kitabihi sammahu al-hukumah al-islamiyah, disebutkan dalam kitabnya al-hukumah al-islamiyah, Yaqulu fihi, dia mengatakan Khomeini, inna a'immatana, sesungguhnya imam-imam kami, yakni ahlul kitab, alladzina ra'suhum Ali, ahlul kitab yang di atas mereka menjadi pimpinannya adalah Ali. Tsummal muntazar, kemudian yang ditunggu, alladzi fi sirdab, yang berada di sirdab. Sirdab ini disebutkan dalam kamus khaimah tahtal ard, yang berada di kemah yang ada di bawah tanah. Haulai a'immatuh, mereka itu adalah imam-imam mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, innahum balahu manzilatan, mereka sampai pada tingkatan yang tidak sampai padanya malaikat dan nabi. Yakni fawqul anbiya, di atas para nabi. Ja'alahum fawqul anbiya, menjadikan mereka lebih dari para nabi. Nasallallahu salamah, ini baru sebagian dari kesesatannya. Belum lagi yang terjadi pada hari Asyura. Mereka memukul-mukulkan benda-benda tajam pada tubuh mereka sampai berdarah-darah. Belum lagi yang lain. Ini baru sebagian disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kafanallahu syarrahum. Semoga Allah melindungi kita dari kejelekan mereka, orang-orang Syiah. Maka hendaknya kita menjauh dari kelompok ini. Jangan kita mengikuti. Kalau di awal pertama kali mereka mungkin tidak menampakkan ini semua, menampakkan kesantunan, kebaikan. Ya, tidak akan mungkin dia langsung menampakkan kesesatannya untuk awal pertama kali datang. Maka tatkala disebut Syiah, maka jauhi. Jauhi. Ini sangat berbahaya. Kelompok yang sangat berbahaya. Jangan kita tertipu dengan mereka. Ini yang menyebutkan seperti ini para ulama, ya, bukan saya pribadi. Hanya menukil dari para ulama. Mereka lebih mengetahui hal ini daripada kita. Mereka sudah mempelajari hal ini jauh dari kita. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Afan Ustadz, bolehkah kita menjamak sholat zuhur dan asar di masjid tempat kita mukim sebelum melakukan safar? Jadi jamaknya ini sebelum safar. Dikarenakan bus yang kita tumpangi tersebut sering tidak berhenti di waktu-waktu sholat tersebut. Adapun menjamak sebelum safar, hal ini tidak mengapa. Menjamak zuhur dan asar, 4 rakaat dilakukan sebelum safar. Jamak itu lebih luas, ya, tidak seperti qasar. Kalau qasar itu terjadi hanya pada safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar beliau selalu mengqasar salatnya. Adapun jamak boleh dilakukan saat safar ataupun selain dalam keadaan safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjamak salat zuhur, asar, kemudian maghrib dan isya di Madinah, ketika ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni uridu an la uharrija ummati." Aku tidak ingin memberatkan umatku. Demikian yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Maka tidak mengapa menjamak sebelum berangkat safar. Adapun kalau sudah safar, maka semestinya dijamak dan diqasar. Kalau safarnya itu safar jiddusayya, masih dalam perjalanan. Kemudian kalau bus itu sering tidak berhenti, nah, maka dalam keadaan safar perlu kita perhatikan, masyarul ahibba barakallahu fikum. Ketika kita melakukan perjalanan jauh, hendaklah kita pintar-pintar dalam hal ini, mengatur waktu. Kita kalau masuk waktu sholat duhur misalkan, tidak mengapa kita datangi supir, kita izin mau sholat. Tidak mesti dia nunggu berhenti. Kita ingatkan, "Maaf pak, saya mau sholat." Biasanya kalau hal ini dimengerti oleh mereka, mereka akan berhentikan kita di masjid dan ditunggu. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita jangan hanya sholat duhur, kita jamak juga dengan asar. Duhur dan asar. Karena ini safarnya safar jiddu sayr, masih dalam perjalanan. Lakukan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, selesai. Ketika masuk waktu asar, kita tidak sholat lagi, karena sudah kita jamak. Atau dia tidak berhenti di waktu zuhur, berhentinya di waktu asar. Nah, kerjakan zuhur dan asar di waktu asar. Kalau setelah diingatkan dia masih mengatakan tidak bisa. Ya, kita tunggu waktu asar saja Pak, karena kondisi sedang sulit sekarang ini ya. Apa boleh buat. Demikian pula dalam salat maghrib dan isya. Ya, kalau bisa diingatkan, diingatkan. Nah, kalau subuh bagaimana? Kalau subuh perlu diperhatikan. Kalau bisa kita ingatkan, ingatkan seperti tadi. Ya, jangan sungkan-sungkan kita mengingatkan sopir. Kita ingatkan dengan kalimat yang santun, lembut. Insya Allah mereka akan menerima. Mohon maaf Pak, saya izin mau sholat. Sudah masuk waktu subuh. Oh iya, biasanya dia nyari tempat. Sebentar, kita cari masjid yang mudah parkirnya. Kita cari tempat yang mudah untuk berhenti di situ. Tidak menghambat kendaraan-kendaraan yang lain. Nah, cari. Kita sholat. Ditunggui biasanya. Ya. Demikian. Kalau ternyata tidak bisa di waktu subuh itu tetap mepet, tetap ingin melakukan perjalanan karena pandangannya suatu hal dan yang lain, maka apa boleh buat? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kata Allah Tabaraka wa taala, salat di kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang belum pernah dan tidak pernah melakukan salat kendaraan, salat wajib di kendaraan. Tetapi ini dalam kondisi darurat, maka kita kerjakan di kendaraan sholat subuhnya. Kalau tidak bisa, diberhentikan seperti tadi. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.